Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين إخواني وأخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayatnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan seandainya kalian menghitung-hitung kenikmatan Allah, niscaya kalian tidak mampu untuk menghitungnya. Kenikmatan tatkala seorang hamba diberi taufik, diberi pertolongan untuk talabul ilmi, untuk mencari ilmu, sungguh ini adalah merupakan kenikmatan yang sangat besar. Karena dengan talabul ilmi, dengan mencari ilmu, Allah akan mempermudah orang tersebut jalan menuju sorganya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana sorga ini adalah merupakan tujuan yang mulia atau tujuan utama seorang mukmin, seorang muslim adalah untuk masuk ke dalam jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena inilah kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sebenarnya, sebagaimana disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ali Imran 185. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ زُحْزِهَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازْ wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maka barang siapa yang dikeluarkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam jannah, ke dalam sorga, faqad faz, maka sungguh orang tersebut telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan adapun kenikmatan dunia itu adalah mata'ul ghurur, kenikmatan-kenikmatan yang menipu, kenikmatan-kenikmatan yang terbatas, inilah kenikmatan dunia. Maka sahih di dalam ayat ini barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan keberuntungan yang hakiki, keberuntungan yang sebenarnya adalah tatkala seorang dikeluarkan dari api neraka wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam jannah, ke dalam sorga. Inilah kebahagiaan yang hakiki. Dan di antara jalan untuk menuju kebahagiaan yang hakiki, menuju sorga, Nabi SAW menyebutkan adalah dengan talabul ilmi, dengan mencari ilmu. Nabi menyebutkan di dalam hadisnya Abu Hurairah inda Muslim, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalahullahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Nabi menyebutkan, barang siapa yang menempuh perjalanan, yaltamisu fihi ilman, dalam rangka untuk mencari ilmu, dalam rangka untuk mencari ilmu, keluarnya dari rumah dalam rangka untuk mencari ilmu, menuju majelis-majelis ilmu, illa nazalat alaihi musakinah, kecuali akan turun kepada mereka adalah as-sakinah, ketenangan. Kecuali afan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan orang tersebut menuju ke dalam sorganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sahalahullahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mempermudah orang tersebut untuk masuk ke dalam jannah. Maka yuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, maka saya ingatkan terlebih dahulu untuk senantiasa ikhlas di dalam talabul ilmi, untuk senantiasa ikhlas di dalam mencari ilmu, karena amalan yang dibarengi dengan ikhlas inilah yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan yang dibarengi dengan mutabah, mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhlas merupakan syarat yang sangat penting di dalam semua amalan-amalan ibadah. Di antaranya adalah dalam talabul ilmi, di dalam mencari ilmu. Maka Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa contoh atau gambaran bentuk ikhlas di dalam talabul ilmi. Beliau menyebutkan di antara bentuk ikhlas di dalam talabul ilmi, di antaranya adalah tatkala seorang di dalam mencari ilmu, tujuannya adalah raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Seorang di dalam menuntut ilmu tujuannya adalah untuk raf'ul jahli, menghilangkan kejahilan yang ada pada dirinya dan yang ada pada orang lain. Barakallahu fikum. Maka hendaklah kita di dalam talabul ilmi, di dalam mencari ilmu, kita niatkan dalam rangka raf'ul jahli, menghilangkan kejahilan, menghilangkan kebodohan yang ada pada dirinya, wa an ghairihi, dan yang ada pada orang lain. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita masih melanjutkan pembahasan kita membaca qiraah terhadap hadis-hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Terakhir kita sampai hadisnya Mu'adz ibn Jabalin radhiyallahu ta'ala anhu. kita sampai kepada hadisnya Muadz bin Jabalin radhiyallahu taala anhu tentang amalan-amalan yang bisa memasukkan seorang ke dalam jannah dan menjauhkan dari api neraka. Kemudian kata beliau, wa fi hadzal haditsi fihi fawaid. Di dalam hadis ini terdapat fawaid, faidah-faidah. Di dalam hadis ini terdapat faidah-faidah. Di antara faidah yang kita bisa ambil di dalam hadisnya Muadz ibn Jabalin radhiyallahu taala anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, kata beliau, hirsu sahabati radhiyallahu taala anhum alal a'mal allati tadkhuluhum al-jannah wa tubaiduhum minan nar wa anna hadha huwa ahammu shay'in indahum wa li hadha sa'ala Muadz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam an amalin yudkhiluhu al-jannah wa yubaiduhu 'anil nar. Di antara faedah hadis ini kata beliau, hirsu sahabah, semangatnya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum alal a'mal, untuk melakukan amalan-amalan allati tudkhiluhumul jannah, melakukan amalan-amalan yang akan memasukkan mereka ke dalam surga dan menjauhkan mereka dari api neraka. Ini para sahabat. Bahwasanya mereka radhiyallahu taala anhum orang yang bersemangat, senantiasa berlomba-lomba untuk melakukan al-a'malu salihat, amalan-amalan salihat, amalan-amalan yang akan memasukkan seorang hamba ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka berusaha untuk mendapatkan atau untuk menjalankan amalan-amalan tersebut. Barakallahu fikum. Kenapa mereka bersemangat untuk melakukan amalan-amalan yang akan memasukkan mereka ke dalam jannah dan menjauhkan dari api neraka? Wa anna hadza huwa ahammu syai'in indahum. Karena sesungguhnya yang seperti ini, surga, ini adalah merupakan perkara yang sangat penting. Surga ini adalah merupakan perkara yang sangat penting di sisi para sahabat. Sehingga di antara mereka ada yang datang kepada Nabi SAW supaya didoakan untuk menjadi ahli jannah. Barakallahu fikum. Karena inilah ahamu syai'in, perkara yang terpenting menurut mereka adalah barakallahu fikum al-jannah, masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Oleh sebab ini kata beliau, Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang akan memasukkan ke dalam jannah dan amalan-amalan yang akan memasukkan anin nar, dari api neraka. Bertanya Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu kepada an-nabi. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan semangatnya mereka para sahabat untuk melakukan fi'lul khairat, amalan-amalan kebaikan. Sehingga para sahabat radhiyallahu taala anhum terkadang iri tatkala melihat saudaranya yang lainnya bisa melakukan amalan-amalan salihat. Iri di sini maksudnya ingin untuk menirunya. Sehingga tatkala melihat sebagian para sahabat yang al-aghniya, orang-orang yang kaya, mereka bisa menginfakkan dengan harta-harta mereka, ternyata al-fuqara, orang-orang yang fakir, tidak bisa. Maka mereka pun pergi menghadap Nabi karena sedih, tidak bisa melakukan amalan yang diamalkan oleh saudaranya. minta solusi, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang kedua, faedah yang kedua adalah isbatul jannati wan nar, menetapkan adanya sorga dan neraka. Menetapkan adanya sorga dan neraka, ini adalah merupakan prinsipnya Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah meyakini tentang adanya al-jannatu wan nar, tentang adanya sorga dan neraka. Wahumal'an mawjudatan, keduanya ini, al-jannah wan nar, sorga dan neraka, keduanya ini sudah ada. Kemudian juga yang harus kita yakini, kita imani, wahuma layafnian abada, keduanya tidak akan sirna selama-lamanya, artinya kekal. Ini merupakan akidahnya Ahlus Sunnah, menetapkan adanya al-jannah, menetapkan adanya sorga, dan meyakini keduanya adalah sudah ada saat ini. Sehingga al-imam Ibnul Qudamah rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam kitabnya Lum'atul I'tiqad tentang prinsipnya Ahlus Sunnah. Kata beliau, wal jannatu wan naru makhluqatan la tafniyan. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, adapun sorga dan neraka keduanya adalah makhluk yang tidak akan sirna selama-lamanya. Sorga dan neraka ini adalah kekal. Barakallahu fikum. Wal jannatu ma'wahu awliya'uhu, atau ma'wa awliya'ihi. Maka adapun sorga adalah tempat kembalinya wali-walinya Allah. Ini jannah ya. Sorga ini adalah tempat kembalinya wali-walinya Allah. Siapa ini wali-walinya Allah? Apakah mereka yang kebal, mereka yang bisa menghilang tatkala dikejar-kejar oleh musuh, ataukah mereka yang puasa 7 hari 7 malam? Dijelaskan oleh Allah bahwasanya wali-walinya Allah, mereka adalah al-mu'minun al-muttaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Inilah wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Dan sorga ini, sorga ini barakallahu fikum, ma'wa awliya'ihi, tempat wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, a'izzat lil muttaqin, sorga ini dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Adapun kata beliau, wan-naru iqabun li'a'da'ihi. Adapun an-nar adalah iqabun, hukuman li'a'da'ihi, untuk musuh-musuhnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka orang-orang yang tidak mau beriman. Mereka adalah orang-orang yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tempat kembalinya mereka adalah an-nar, itu nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ini merupakan akidahnya Ahlus Sunnah, menetapkan tentang adanya al-jannah, menetapkan adanya surga dan neraka. Adapun jannah adalah tempat wali-walinya Allah, adapun neraka adalah hukuman untuk mereka para musuh-musuhnya Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Dan surga ini barakallahu fikum, al-jannatu wan nar, kedua-duanya sekarang sudah ada. Al-ana mawjudatan, keduanya al-jannah wan nar sekarang sudah ada. Barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum, juga merupakan akidahnya ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya al jannatu wan nar la tafniyan. Surga dan neraka ini kekal selama-lamanya, tidak akan sirna, tidak akan hilang. Adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya surga dan neraka ini keduanya itu adalah kekal, tidak akan hilang, banyak sekali dalil-dalil. Di antaranya adalah di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang ke-8, Allah menyebutkan jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Maka balasannya mereka itu orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, yang mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, balasan mereka adalah jannat, sorga-sorga, ya, jannatu adnin, sorga-sorga adn, yang mengalir di bawahnya al-anhar, sungai-sungai, khalidina fiha abada. Dan mereka kekal di dalam sorga tersebut abada selama-lamanya. Ini yang menunjukkan bahwasanya al-jannatu wan-nar adalah kekal abadi. Barakallahu fikum. Kemudian ada pun dalil yang menunjukkan neraka itu adalah abadi kekal adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Jin ayat yang ke-23. Allah menyatakan wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abada. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan bermaksiat kepada rasulnya, maka sesungguhnya dia mendapatkan neraka jahanam khalidina fiha abada, dan mereka kekal di dalam neraka tersebut selama lamanya. Barakallahu fikum. Maka sekali lagi ini merupakan akidahnya ahlu sunnah menetapkan tentang adanya al-jannah wan-nar, surga dan neraka, keduanya adalah makhluk. Barakallahu fikum. Faedah berikutnya disebutkan oleh muallif di sini, faedah berikutnya wa minha, di antara faedahnya, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ya Muadz. Wa minha bayanun anna su'al Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu 'azimun. Dan di dalam hadis tersebut terdapat bayanun, penjelasan bahwasanya pertanyaannya Mu'adz adalah pertanyaan yang sangat agung, yang sangat besar. Li'anna 'adzahu 'azimun, karena gantinya itu sangat besar. Ganti bagi orang-orang yang bertakwa, dia akan mendapatkan sorga. Barakallahu fikum. Oleh karena itu Nabi mengatakan laqad sa'alta an 'azimin, sungguh engkau wahai Mu'ad telah bertanya an 'azim, tentang urusan yang sangat besar. Sa'alta an 'amalin 'azimin, yaitu engkau bertanya tentang amalan-amalan yang sangat agung. Barakallahu fikum. Karena kalau dilihat balasannya adalah balasan yang sangat agung, yang sangat besar, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Tsumma bayana alaihi salatu wassalam anna hadza syai'al 'azima yasirun 'ala may yasarahu Allahu taala alaihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya perkara yang besar ini yasirun, akan menjadi mudah, menjadi gampang bagi orang yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang besar ini yang dikatakan laqad sa'alta an 'azim, engkau telah bertanya perkara yang sangat besar. Perkara yang besar ini menjadi yasirun, menjadi mudah bagi orang yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini barakallahu fikum terdapat faedah. Ternyata kita mengetahui bahwasanya as-suhulah, kemudahan itu adalah datangnya dari Allah. Jadi bukan semata-mata karena kita cerdas, kita kuat, kita semangat diberi kemudahan. La. Semua itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Datangnya dari Allah Subhanahu wa taala kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan. Oleh karena itu kita senantiasa diperintahkan oleh Allah untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Karena yang namanya kemudahan ini adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau wa yustafadu min hadza, maka bisa diambil di dalam lafaz ini. Annahu yanbaghi lil insani an yalja'a ila Allah azza wa jalla fi talabi taysiril umuri. Waliya'lama anna min asbabi taysirillahi taqwallah azza wa jalla. Maka bisa kita ambil faedah di sini kata beliau. Bahwasanya seyogianya bagi manusia an yalja'a ila Allah, menyandarkan dirinya kepada Allah fi talabi taysir, di dalam mencari kemudahan-kemudahan. Ini hendaklah seorang hamba. Hendaklah seorang hamba barakallahu fikum dia senantiasa menyandarkan dirinya kepada Allah fi talabi taysir, di dalam mencari kemudahan perkara yang dia hadapi. Jangan terus menyandarkan dirinya kepada makhluk, ya. Jangan sampai menyandarkan dirinya kepada makhluk, maka sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum. Kemudian perlu diketahui kata beliau, anna min asbabi taysirillah. Perlu diketahui bahwasanya di antara sebab-sebab yang akan mendatang kemudahan dari Allah itu adalah taqwallah, dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara sebab-sebab yang akan mendatangkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala adalah taqwallah, dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjadikan urusan seorang hamba itu gampang. Yang tadinya urusan tersebut bundet, banyak masalah, maka dengan seorang hamba bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, urusan tersebut menjadi gampang. Allah nyatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan untuk orang tersebut min amrihi, dari urusannya yusra, menjadi gampang. Barakallahu fikum. Ini orang yang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, urusan-urusan, problem-problem, masalah-masalah yang dia hadapi akan menjadi yusra. Tapi dengan takwa yang benar. Yang Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Takwa yang seperti apa yang diinginkan oleh Allah? Haqqa tuqatih. Sebenar-benar ketakwaan. Barakallahu fikum. Maka barakallahu fikum, dengan seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kemudahan kepada orang tersebut min amrihi yusra, dari urusan-urusan yang dia hadapi menjadi gampang. Kemudian barakallahu fikum, di antara faedah hadis ini juga Di antara faidah hadis ini juga disebutkan ana awala syai'in wa a'zamahu tauhidullah azza wa jal wal ikhlas lillah. Di antara faedah hadis ini juga bahwasanya perkara yang pertama kali dan yang paling besar adalah tauhidullah, seorang mentauhidkan Allah azza wa jal. Wal ikhlas lillah, orang tersebut ikhlas kepada Allah di dalam beribadah. Ini merupakan barakallahu fikum awalu syai'in wa a'zamuha, merupakan perkara yang harus kita pelajari dan kita amalkan pertama dan yang paling besar adalah seorang mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah dan menjauhi perbuatan-perbuatan syirik, menjauhi perbuatan-perbuatan menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah oleh kalian Allah, ikhlas beribadahnya kepada Allah, dan jangan berbuat syirik, dan janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya, faedah yang berikutnya disebutkan di sini ahamiyatus salati. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadisnya Mu'adz inda Tirmidzi, disebutkan di sini tentang pentingnya salat. Ahamiyatus salat, tentang pentingnya salat. Salat di dalam Islam merupakan perkara yang sangat penting. Salat di dalam Islam merupakan perkara yang sangat penting karena merupakan tiangnya Islam, penompangnya Islam. Li'anna Rasulullah alaihi salatu wassalam dzakaraha ba'dal ikhlas. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salat setelah ikhlas. Setelah memerintahkan seorang ikhlas di dalam beribadah, setelah itu diperintahkan untuk mengerjakan salat. Barakallahu fikum. Sehingga amrus shalah, urusan salat itu bukan urusan yang gampang. Maka barakallahu fikum, jangan sampai kita menjadi orang yang menggampang-gampangkan sholat. Justru kita diperintahkan untuk menjaga sholat. Karena sholat barakallahu fikum sekali lagi perkara yang sangat ahamiyah fil Islam, merupakan perkara yang sangat penting di dalam Islam. Barakallahu fikum. Faedah berikutnya taqdimu zakati ala saumi, mendahulukan zakat dibandingkan puasa. Li'anaha akid, karena zakat itu lebih ditekankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang berikutnya barakallahu fikum, disebutkan di sini di antara faedah berikutnya, anna lil khairi abwaban wa hadhil abwabu laha madakhilu wa huwa yusbihu qalu rasuli sallallahu alaihi wasallam al imanu bid'un wa sab'una su'batan. Di antara faedah hadis ini bahwasanya yang namanya kebaikan itu memiliki abwab, pintu-pintu. Al khair, kebaikan itu memiliki pintu-pintu. Barakallahu fikum. Walaha madakhil, dan di dalam pintu tersebut terdapat tempat untuk masuk. maka ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una su'batan. Iman itu ada 70 sekian cabang. Maka yang perlu kita garis bawahi di sini bahwasanya al-khair ini memiliki al-abwab, pintu-pintu, dan memiliki tempat untuk masuk kepada al-khair tersebut, kepada kebaikan tersebut. Kemudian faedah berikutnya disebutkan di sini adalah anna sawma junnatun aymani'un lisa'imi minal laghwi warafathi min qaliz zur wal amali bihi wal jahlu. Di antara faedah hadis ini bahwasanya puasa itu adalah merupakan tameng. Puasa itu adalah merupakan tameng, yaitu mani'un disa'imi minal lahwi warafath, akan menghalangi bagi orang-orang yang sedang puasa dari perbuatan sia-sia dan perbuatan-perbuatan kotor, menghalangi dari ucapan-ucapan dusta, ucapan-ucapan keji, dan seterusnya. Dan juga puasa disebutkan di sini wa huwa aidan sunnatun disa'im, puasa ini adalah juga merupakan tameng bagi orang yang puasa, minan nar, dari azabnya api neraka. Barakallahu fikum. Kemudian di antara abwabul khair yang berikutnya, ini abwabul khair yang pertama, mengerjakan puasa. Abwabul khair yang berikutnya adalah dengan sedekah. Kenapa demikian? As-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nara. Ya, namanya sadaqah ini akan menghilangkan al-khati'ah, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, sebagaimana air ini akan memadamkan api. Maka dengan as-sadaqatu, dengan bersadaqah, tudfi'ul khati'ah, kejelekan-kejelekan itu akan dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ini adalah merupakan abwabul khair, pintu-pintu kebaikan, as-sadaqah. Kemudian di antara faedah yang berikutnya, faedah yang berikutnya disebutkan di sini, kata beliau, anna tarika salati kafirun liqaulihi sallallahu alaihi wasallam wa amuduhu ay amudul Islam as-salah. Di antara faedah hadis ini bahwasanya orang yang meninggalkan salat berarti dia telah kafir. Ini kata Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu taala. Bahwasanya barang siapa yang tarikus salah muta'ammidan, meninggalkan salat dengan sengaja, berarti dia telah kafir. Kenapa dikatakan telah kafir? Li'anahu amuduhu. Karena sholat ini adalah merupakan tiangnya. Amudul Islam, yakni as-sholat, yaitu tiangnya, penopangnya Islam, yaitu mengerjakan sholat. Barakallahu fikum. Kata beliau, wa ma'lumun anal amuda idza saqata saqatal bunyan. Perkara yang kita ketahui bersama, tiang, ya, tiang itu saka bahasa kitanya, tiang apabila telah roboh maka akan roboh pula bangunannya. Enggak mungkin bangunan tanpa tiang, ya, di udara, di awang-awang, ini enggak mungkin. Maka digambarkan di sini kalau orang yang meninggalkan sholat sama saja berarti dia telah meninggalkan tiangnya Islam. Maka perkara yang kita ketahui bersama bahwasanya al-amud, tiang, apabila sudah saqat atau sudah roboh, maka bangunannya pun akan ikut roboh. Barakallahu fikum. Maka disebutkan oleh Imamul Ahmad rahimahullahu taala di dalam kitabnya beliau yang berjudul Usulus Sunnah, di antara prinsip-prinsip Ahlus Sunnah, beliau menyatakan man taraka sholata faqad kafara walaysa minal a'mali syai'un tarakahu kufrun illa shalah man tarakaha fahuwa kafirun wa qad ahalallahu qatlahu. Di antara yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, dan barang siapa yang meninggalkan salat faqad kafar, meninggalkan salat tidak ada uzur, enggak mau saja, maka barakallahu fikum, berarti dia telah kafir. Kata beliau, tidak ada amalan yang ditinggalkan pelakunya menjadi kafir kecuali sholat. Maka barakallahu fikum, kita harus memiliki perhatian, semangat kepada sholat, yang menunjukkan bahwasanya sholat perkara yang sangat penting di dalam Islam. Adalah Nabi mentarbiyah anak kecil bisholat. Nabi memerintahkan kepada kita, alimu abna'akum as-salata wahum abna'us sab'in. Ajarkanlah ke anak-anak kalian, didiklah anak-anak kalian tentang tata cara sholat tatkala dia berusia 7 tahun. Tatkala anak berusia 7 tahun, kita diperintahkan untuk apa? Mentarbiyah bagaimana sholat yang benar. Bagaimana sholat yang sesuai jalannya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Maka ini semua menunjukkan pentingnya sholat di dalam Islam. Maka Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala, beliau menyebutkan, tatkala menjelaskan tentang ucapannya Imam Ahmad, wa man taraka sholata faqad kafar, dan barang siapa yang meninggalkan sholat maka sungguh dia telah kufur. Hunaka adilatun kathiratun, di sana banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat adalah kufur. Di antaranya adalah di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-11. Ini dalil yang dijadikan oleh para ulama bahwasanya meninggalkan sholat dengan sengaja berarti dia telah kufur. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa in tabu wa aqamus salata wa atauz zakata fa ikhwanukum fid din. At-Taubah ayat yang ke-11. Allah menyatakan, fa in tabu, maka apabila mereka bertaubat, setelah bertaubat wa aqamus salat, dan mendirikan salat dan membayar zakat, maka orang yang seperti ini, orang yang sudah bertaubat dan mendirikan salat, membayar zakat, berarti mereka itu adalah fa ikhwanukum fiddin, mereka itu adalah saudara-saudara kalian di dalam Islam. Barakallahu fikum. Maka sekali lagi, amrus shalah, urusan salat adalah amrun muhimmun jiddan, perkara yang sangat penting. Kemudian faedah yang berikutnya, annal jihad fihi ulumul islami, bahwasanya jihad ini adalah merupakan ulumul islam wa rif'atuhu, akan membuat tinggi Islam dan angkat mengangkat Islam, ini dengan jihad. Tapi yang dimaksud jihad di sini adalah jihad yang syar'i, ya. Jihad yang benar, jihad yang diajarkan atau yang sesuai dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Bukan jihadnya orang-orang Khawarij, ya. Bukan jihadnya orang-orang ISIS, ya. Jadi jihad yang akan mengangkat Islam, yang akan memuliakan Islam, itu adalah jihad syar'i. Jihad yang sesuai diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah jihad bersama al-umara, bersama dengan penguasa. Naam. Barakallahu fikum. Jadi jangan ditarik hadis-hadis yang seperti ini dengan hawa nafsunya. Tatkala Nabi mengatakan jihad itu adalah merupakan afdalul a'mal, merupakan amalan yang paling afdal, jangan ditafsirkan, oh berarti yang dimaksud adalah jihad, ya, membuat pengeboman di tempat tempat ibadah atau yang semisalnya. Bukan itu. Yang dimaksud jihad di sini adalah jihad yang syar'i, jihad yang dijalankan bersama dengan penguasa dan seterusnya. Kemudian barakallahu fikum, di antara faedah hadis ini juga beliau sebutkan annalladzi yamliku hadza kulihi wa huwa hifdzul lisan. Dan sesungguhnya yang bisa yamliku hadza kulihi, yang bisa menguasai ini semua adalah mereka orang-orang yang menjaga lisannya. Karena dalam hadis tersebut disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullihi, aku maukah aku kabarkan kepadamu yang bisa memenuhi itu semua, amalan-amalan yang tadi di atas, ada puasa, sedekah, jihad. Maka para sahabat mengatakan qultu bala ya Rasulullah, tentu mau ya Rasulullah. Naam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhadha bi lisanihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang lisannya sambil mengatakan kufa alaika hadza, jagalah oleh kalian lisan. Naam. Ana barakallahu fikum, perlu diketahui lisan ini adalah merupakan nikmat yang sangat besar. Nikmat yang Allah sebutkan kenikmatan lisan di dalam Al-Qur'anul Karim. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alam naj'al lahu ainain wa lisana wa safatain, maukah aku, atau alam naj'al lahu ainain, bukankah kami telah menjadikan bagi kalian memiliki dua mata dan lisan yang memiliki dua bibir. Maka saya di sini bahwasannya lisan adalah merupakan nikmat yang sangat besar. Nikmat yang sangat besar. Tapi perlu diketahui barakallahu fikum bahwasanya lisan ini bisa membuat pemiliknya menjadi mulia tatkala dia mampu menjaga lisannya dari perkara-perkara yang haram, atau barakallahu fikum sebaliknya justru akan menggeret seorang hamba ke dalam neraka jahanam disebabkan oleh lisan. Barakallahu fikum. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat kepada kita supaya kita bertakwa kepada Allah dan berbicara dengan ucapan yang lurus. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qalan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah oleh kalian ucapan yang sadida. Apa itu ucapan sadida? Ucapan sadida itu adalah ucapan yang lurus, yang jauh dari penyimpangan-penyimpangan. Hadza huwa qaulun sadid. Ya. Maka ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, maka hifdzul lisan minal muharramat, menjaga lisan dari perkara-perkara yang haram, ini adalah merupakan perkara yang wajib. Sehingga Nabi mengatakan kufa alaika hadza, jagalah oleh kamu ini, itu lisan, dijaga. Yang pertama adalah menjaga lisan dari perbuatan syirik dan dari perbuatan kekufuran. Karena syirik dan kekufuran adalah merupakan dosa yang sangat besar. Contohnya seperti adalah kadu'a ighairillah, seorang berdoa untuk selain Allah. Kadu'a ighairillah, seorang berdoa untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kekufuran, kesyirikan yang dilakukan oleh lisan. Berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala yang dia tidak mampu untuk mengabulkannya. Dan ini merupakan a'zamu afati lisan, kesyirikan. Ini adalah merupakan penyakit lisan yang sangat besar. Maka sekali lagi hendaklah kita menjaga lisan-lisan kita dari barakallahu fikum berbagai macam bentuk-bentuk kesyirikan. Kemudian barakallahu fikum diantara penyakit lisan juga adalah menggunakan lisan untuk berbicara perkara-perkara bid'ah. Menggunakan lisan untuk berbicara perkara-perkara bid'ah. Padahal bid'ah adalah perkara yang muharramah. Padahal bid'ah itu adalah perkara yang muharramah, yang haram. Wahiyya dhalalah, perkara yang sesat. Ya. Dan yang perlu diketahui, walaysa fiha hasanun. Di dalam bid'ah itu tidak ada istilah bid'ah yang baik. Tidak ada kebaikan sama sekali di dalam bid'ah. Terkadang di sana manusia ada yang menganggap bahwasanya di dalam bid'ah itu terdapat kebaikan. Barakallahu fikum, ini adalah persangkaan-persangkaan yang penuh dengan kedustaan. Nabi SAW telah menyebutkan, iyyakum wa muhdatsatil umur. Ya, kata Nabi SAW, hati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang bid'ah. Wa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara yang baru adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah, dan setiap perkara yang bid'ah adalah sesat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu. Maka jaga lisan untuk berbicara perkara-perkara yang ghibah. Kemudian di antara penyakit lisan juga, ayuhal muslimun, yang kita hendaklah menjauhinya, jangan sampai terbawa, adalah al-ghibah. Adalah al-ghibah. Al-ghibatu mubayyinun ta'rifuha. Adapun ghibah, definisinya sudah disebutkan oleh Nabi SAW. Min hadithi Abi Hurairah, dari hadisnya Abu Hurairah. Nabi menyatakan, qala tadruna mal ghibah. Kata Nabi, tahukah kalian apa itu ghibah? Al-ghibah. Apa itu al-ghibah? Para sahabat menjawab, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Nabi SAW menyatakan, ghibah itu adalah zikraka akhaka fima yakrah. Kamu menyebutkan tentang saudaramu yang tidak disukai. Menyebutkan sesuatu aib ya, pada saudaramu yang tidak disukai. Inilah ghibah. Ya. Inilah yang namanya ghibah, menceritakan sesuatu tentang saudaranya yang tidak disukai oleh saudara kita. Para sahabat bertanya, kila afara'aita in kana fi akhi ma aqul. Dikatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau ternyata yang disebutkan itu benar ada pada saudaraku? Qala in kana fihi ma taqulu faqad ihtabta wa illam yakun fihi faqad bahatta. Maka kata Nabi SAW, kalau memang benar yang disebutkan itu ada pada temanmu, berarti engkau telah ghibah. Kalau tidak ada, engkau berarti telah dusta. Barakallahu fikum. Maka ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, ini di antara bentuk penyakit lisan adalah ghibah. Maka hendaklah kita menjaga lisan, jangan sampai untuk ghibah. Kemudian di antara penyakit lisan itu adalah an-namimah, suka mengadu domba, menukilkan suatu ucapan disampaikan ke yang lainnya dalam rangka ifsadu bainahuma, untuk merusak hubungan kedua orang tersebut. Ini yang namanya an-namimah. Disebutkan di dalam Sahihain min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, disebutkan marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi qabraini, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati dua kuburan. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir, bala innahu kabirun, ama ahaduhuma faqana yamshi bin namimah, wa amal akharu faqana la yastatiru minal baulihi. Masya Allah. Di dalam hadisnya Ibn Abbas disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati dua kuburan. Maka Nabi mengatakan, sesungguhnya penghuni kedua kuburan sedang diazab. Innahuma la yu'adzaban, sesungguhnya kedua penghuni kuburan tersebut sedang diazab. Dan tidaklah keduanya diazab dalam perkara yang besar. Bala tentu justru karena dia melakukan perkara yang besar. Salah satunya yang menyebabkan mereka diadab adalah amma ahaduhuma fakana yamsi binamimah. Adapun salah satunya karena orang tersebut suka namimah, mengadu domba satu sama yang lain, merusak hubungan saudaranya. Barakallahu fikum. Ini di antara penyakit lisan. Kemudian juga barakallahu fikum, di antara penyakit lisan yang sangat berbahaya adalah al-kadzib. Al-kadzib. Apa itu kadzib? Apa itu dusta? Ini adalah penyakit lisan yang sangat berbahaya. Al-kadzibu adapun kadzib, ikhbaru ma yukhaliful waqi'. Al-kadzib, dusta itu adalah mengkhabarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Inilah yang disebut dengan al-kadzib. Inilah yang disebut dengan dusta, mengkhabarkan sesuatu ya bi khilafil waqi', tidak sesuai dengan kenyataan. Allah Subhanahu wa taala telah melarang sifat dusta. Di dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di dalam Sahihain, Nabi menyatakan ayatul munafiki thalathun, idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khan. Ayatul munafiq, tanda-tanda orang munafik thalathun, ada tiga kata Nabi. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba, apabila berbicara dusta, apabila berjanji menyelisih janji, dan apabila dipercaya khan, dia khianat ya. Inilah ciri-ciri orang munafik. Di antara ciri-cirinya adalah suka dusta ya. Dan ini barakallahu fikum, al-kadzib merupakan afatul lisan ya. Penyakit lisan. Ya. Nah, kemudian juga di antara penyakit lisan adalah ifsa usyar, suka menyebarkan rahasia. Begitu juga penyakit lisan adalah sabul muslimi biduni haqq, mencela seorang muslim, seorang mukmin tanpa alasan yang benar. Naam barakallahu fikum. Nabi SAW telah menyebutkan sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. mencela seorang muslim adalah perbuatan fasik dan memerangi adalah kekufuran. Na'am barakallahu fikum. Maka kalau kita mau berbicara tentang penyakit-penyakit lisan itu sangat banyak. Oleh karena itu Nabi SAW mengingatkan kepada para sahabatnya. Kata Nabi SAW, kuffa alaika hadha. Jagalah oleh kamu lisan ini. Lisannya dijaga. Naam. Barakallahu fikum. Dan sekali lagi, orang yang dia mampu menjaga lisannya, maka dia mendapatkan jaminan sorga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mampu menjaga lisannya dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Maka sekali lagi, orang tersebut akan mendapatkan jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh para ulama, sebab seorang itu terjatuh ke dalam perkara-perkara yang haram dengan sebab lisannya, di antara sebabnya adalah yang pertama karena dia bodoh. Maka seorang yang jahil, orang yang bodoh, sangat gampang, sangat mudah untuk terjatuh ke dalam perkara-perkara tersebut. Sangat mudah untuk terseret lisannya ke dalam perkara-perkara yang haram. Ini sebab yang pertama yang menyebabkan seorang lisannya mudah terjatuh ke dalam perkara yang haram. Kemudian sebab yang kedua adalah fasadul qalbi, hati yang sudah rusak. Ya. Karena hati yang sudah rusak, ini dengan gampangnya lisannya akan barakallahu fikum melakukan perkara-perkara yang haram. Sehingga kata Nabi SAW terkait dengan hati, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Kata Nabi SAW, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Apabila daging tersebut baik, maka akan baik semua. Apabila segumpal daging tersebut rusak, maka akan rusak semua, yaitu hati. Maka kalau hati seorang itu sudah rusak, tangannya pun akan ikut rusak, lisannya pun akan ikut rusak. Maka di sini kata para ulama, seorang terjatuh ke dalam penyakit-penyakit lisan, di antara penyebabnya yang pertama adalah jahil karena bodoh, dan yang kedua adalah karena fasadul qalbi, hati yang rusak. Wallahu a'lamu bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.